Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam. Alaika wal alika ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilaya sayyidi binadruh. Musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kangge memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sandungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Ya, dengan harapan moga-moga pertemuan pada kali ini untuk meneruskan pengajian yang lalu ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi tanda-tanda semakin manfaat ilmu kita, semakin bagus akhlak kita semuanya, tambah rendah hati, tambah sopan, dan bagaikan padi tambah berunduk sebab gede isinya. Hadirin yang saya muliakan, dalam pengajian yang lalu diterangkan tidak mungkin Gusti Allah kalingan, karena dialah yang menciptakan. Bahasan itu sangat luas. Ora gampang lek sekedar moco yo iso. Sekedar bahasa gampang. Tapi ilmu niku angele lek wis ketemu, ilmu niku angele lek wis ketemu. Lek wis dibahas yo apa carane ngetrakno, itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Terutama di dalam akhir ini, di akhir zaman. Ini banyak permasalahan-permasalahan. Jadi kadang-kadang perkara hak bisa diputer menjadi kurang bagus. Termasuk masalah tangis. Masalah tulisan dan Al-Quran banyak sekali ini. Fal yakhaku qalilaw wal yabku katsira. Dadi wonten di surat At-Taubah niku diaturaken. Kamu lek ngguyu sithik ae sekedarnya saja. Tapi lek nangis sing akeh niku wonten surat At-Taubah. Tapi justru di akhir-akhir zaman iki lek ono wong sing bener-bener cedhek berusaha nyedhek wonten ngersani Gusti Allah, berusaha nangisi dosa, oh, banyak sekali alasan ini. Banyak yang tentang sesuai dengan kitab Majalis Usanian ini diaturakan. Wonten kitab Majalis Usanian itu nomor 80 itu kulon jenengan harus diperingatkan. Kolas Syekh Sahal Atustari. Jadi Syekh Sahal Atustari ini aulia besar. Wakilah, ya, termasuk jenderali perwali. Beliau itu memiliki ilmu yang mumpuni. Dibandingkan kali kulon jenengan zaman saat ini, waduh. Coro ilmu itu jodoh jero. Ulama wiroi, hati-hati ngomong. Kulon jenengan kan gak hati-hati, pokok jeplak, pokok ngomong. Dan apa mana lek wis dipengaruhi nafsu, kadang-kadang ngomong sak ngomong mboten di hati-hati. Hati-hati kula njenengan nggih belajar ngaten-ngaten. Iku didhawuhaken wonten kitab Majalisus Saniyah ngaten. Alaikum bil iktidai bil asari was sunnah. Fa inni akhofu sayati angkoli lin zaman. Iza zakaro insanun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi fi jami'i ahwalihi zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu wa ahanu. Jadi wonten kitab ini dipun aturaken. Alaikum bil iktida'i bil asari was sunnah. Pegang teguhlah kamu sekalian. Jadi kalau panjangnya closing teman-teman. Berpegang teguh, ojo nganti lepas. Bil iktidai bil asari was sunnah. Oleh ngikuti jejak lan sunai Rasulullah. Ini peringatan. Sing temenan kowe kabeh oleh ngikuti jejake Rasulullah lan apa sing dadi sunai Kanjeng Nabi sing temen-temen iku peringatan. Lho ana apa? Fa inni akhafu. Maka sesungguhnya aku takut, aku wedi. Saya di angkoli lin zaman. Sing tak wedeni ku besok ati teko suatu zaman. Ono apa ing zaman iku? Iza zakaro insanu nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimana pada zaman iku le ono menungso iling marang Gusti Kanjeng Nabi. Moco selawat dumateng Kanjeng Nabi. Iku termasuk ilaro insanu nabi sallallahu alaihi wasallam. Rikolo iku jaman iku le ono uong ngajak jejake Rasulullah eling marang Kanjeng Nabi nyebut asmani Rasul. Bapak iku ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Apa iku ono ing jerone selawat? Sebab eling Kanjeng Nabi niki termasuk maca selawat. Besok ati teko. Ono zaman le ono menungso moco solawat. Iling marang Kanjeng Nabi. Nyebut-nyebut asmani Rasul. Termasuk ya sayyidi ya Rasul. Iqbal tidak ubi. Maksudnya apa? Selain nyebut-nyebut moco solawat. Kepingin ngikuti jejake Kanjeng Nabi. Le Kanjeng Nabi ini kutawaduk iling dosa nangis. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak punya dosa. Rasulullah tiap sholat, tiap bengi nangis. Dadak kula jenang ngikuti nangis. Bahkan zaman sahabat Kanjeng Nabi cerita, jerit semaput. Bahkan onok sing mati. Cari kitab. Oponok Kanjeng Nabi. Rikolo didik sahabat karung guyu. Mboten enten. Sing kata malah banyak menangis. Bahkan saking nemen kata sing semaput. Sebab di akhir zaman lek ono wong kaya ngono. Kepingin nangisi dosane, maca selawat saking cintai nang Rasulullah, timbul rasa cinta, berlinangan air mata, besok ati teko ding zaman iku, lek ono wong sing kaya ngono fi jami'i akhwalihi, niru jejake Kanjeng Nabi, umume manusia, zammuhu wa nafaru anhu, wa azalluhu, wa ahanuh. Ing jaman iku umume menungso padha mencelanya. Dicela wong sing kaya ngono. Mereka menghinanya, dihina. Dikecam. Wa azalluhu, dianggap rendah. Wa ahanu, lan dihina orang yang melaksanakan jejake Kanjeng Nabi. Iling ono ngersani Kanjeng Nabi, nyebut asmani, moco solawat, kepingin nangisi dosane, kepingin api asali elek, asali bejo. hajat larat dadi bagus, kepingin ngono titenono di zaman iku lek ono wong kaya ngono zammuhu wa nafaru anhu wa azallu wa ahadu, wong-wong umume padha mencelanya, padha menghina lan padha merendahkannya. Hadirin yang saya muliakan, dan ini peringatan di kitab ini. Kitabnya jenenge Majalisusania. Lha sak niki lek kula panjenengan goleki dawuh sing kaya ngene iku wis teko ing zaman niku apa durung? Lek ana wong maca selawat akeh wong padha gak seneng. Golek ana selawat endi sing kula panjenengan maca selawat wong padha gak seneng. Berusaha menghindarkan, berusaha menjauhkan, ngecam, menghina sampean goleki. Lale onok solawat wonge sing moco kok dikecam, dicela, dihina, berarti zaman ini wis teko. Monggo dicek hadirin, terutama sing mirengake di radio, di kitab Majalisusania, koco bolong bolong itu sama dolei. Niku. Dadi lek ana wong nyebut-nyebut asmane Rasulullah, iza zakaro insanu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi fi jami' ahwali, kepingin maca selawat nang Rasulullah, nyebut asmane Rasulullah, ikuti jejake Kanjeng Nabi sing elek kepingin dadi apik, dadak di zaman itu teko ing zaman iku dadak wong gak malah seneng, umume padha ngecam, kadang-kadang wong sing ngerti sing gak sing pokoke yo ngoten iku. Ngecam selawati, lek selawati api, ngecam nangisi, koyok-koyok ruh ati niku lenjenengan. Lek ono zaman koyok nguniku, berarti pas kitab Majalisusania, ayat nomor 87 itu terjadi. Sama golei, selawat di sini dikecam. Lek ono maca selawat, ono ayalasane. Niku panjang jalan, berarti kitab ini berarti betul sini koyok nguniku. Kula kinten dereng enten nggih, gak ono selawat sing dikecam di zaman sakniki mboten enten. Sebab apa maneh di Indonesia kanca-kanca panjenengan sedaya belapul orang-orang yang alim ahli selawat kabeh, mboten enten sing ngecam selawat. Tapi lek ono sing kaya ngono berarti pas gawe kitab ini. Niki kitab Majalisusania. Lah kula jenenge wis menangi zaman kaya ngeten iki kan. Niki. Sakniki kula tak matur, apa sih selawat wahidiyah? Pengamal wakidah aku kok nangis aku apa? Ini gila. Kok iso nangis? Padahal gak diperintah nangis. Kok gampang nangis? Di dalam selawat wakidah aku kalau panjangnya diperintah mau codok. Wajon toto kromoni lakonono. Sebab wonten kitab Takribul Usul. Ini kitabnya para ulama-ulama salaf. Kitab ini kitab sing rodok langka wisan. Niku kula jenengan iki diterangno dunia niki merupakan suatu perjuangan. Nggih. Dunia niki merupakan perjuangane uripe menungso. Lho kok ngoten? Wonten dawuh ngriki di Al-Hikam sing diaturaken iki. Niki nggih. Niki dipun aturaken annasu niyamun wa iza matu intabahu. Niki dawuh. Jadi annasu menungso kabeh iki urip ana donya niyamun kaya wong turu. Ya wong turu ku ya apa? Roro moro tangi lho, ana apa ngoten niku? Wa iza intabahu, dan apabila dia itu sudah habis masa kontrak ono dunyo, dia mati intabahu baru dulu. Tiba-tiba aku ono dunyo iku turu, apa sing ono kejadian sing tak rasa aku mung mimpi kabeh, bukan kenyataan. Lho kula jeneng dibuai mimpi sing diparingi montor, rumangsa kaya-kaya kekal memiliki mobil. Sing diparingi duit miliatan bahkan triliunan usaha maju koyok-koyok kekal itu semua itu mimpi hadirin-hadirin. Sing diuji loro terus koyok-koyok kekal bukan itu mimpi. Sakit itu mimpi. Karena dunia adalah tempat kita tidur, bangkit adalah nanti di akhirat. Wa idza matu intabahu, dan ketika kita dicabut Israel, Israel datang baru kelepanjan iling. Ya Allah, tiba-tiba aku sugih ku ngepo-epo antok. Kenyataane bareng aku mati gak tak gowo lho kaya ontang. Baru sadar, tiba-tiba donya sing tak tumpuk-tumpuk ini adalah membunuh saya, menjauhkan diri saya daripada Allah. Mati iki kelepanjan ketun baru. Ya Allah, tiba-tiba aku sugih ku ngepo-epo antok goro-goro antok. Hanya sesaat saja. Oh, tiba-i loroku bian, melaratku bian, sing tak rewang ngersulo. Tiba-i ki mengujian tok. Pada karun jenan garap ujian kan hanya sesaat tok. Oh, namanya ujian. Jenis ujian itu ada sing enak, ada sing gak enak, sing dijawab ya seneng, sing gak jawab ya susah. Pada karun mata ini. Hidup jenan ini ujian. Halo. Jadi hadirin yang saya muliakan, ini wa iza matu intabahu, dan kalau kelonjengan ini ya itu mati, itu baru sadar kelonjengan, baru menyadari lo tiba-tiba begitu itu. Lah kelonjengan anasunia monoreponan dunia ku kaya wong turu. Sedangkan hadirin yang saya muliakan, dunia sing kula tumpak ini ki, nurut dawuh kitab Majalis Susania kalau wau, akan terbakar dunia itu. Di mana solawat sebagai penyeimbang dan penyebut, penyejuk dunia itu, umumnya menungso besok ati teko. Ono solawat, ono uang sing nyebut asamani Rasulullah, malah dicela, dicaci maki, dihina dan direndahkan. Ibarat dunia lek wis terbakar, kalau panjenengan iki turu, mesti kobong lho. Jenengan sari, omahe terbakar, coba ndak bangkit, mati hangus. Dunia ini sudah terbakar. Bakar nafsu manusia, angkara murka. Dunia ini wis kobong dengan maksiat yang saya dan jenengan lakukan tiap hari. Panas isine dunia. Konco sak konco omong wis podo panas. Urusan sedikit menjadi panas. Sedangkan kita ada di dalamnya. Dunga tentu pak. Dalek ngono apa? Bangkit. Bangkit dari mimpi. Sebelum kita terbakar. Bangkit dari tidur. Karena annasu niyamun. Manusia hidupnya adalah tidur. Yo koncine bangkit dari dunia. Supaya selamat dari obong-obongan kehidupan. Jadi ribu ayo wong kobong. Ayo ngomong sak ngomong panas kan terbakar hati lonjengan. Urusan dunia titik kobong. Urusan jabatan kobong. Urusan pilihan legislatif terbakar. Nafsu kabeh. Lho kuncine slamet ana donya niku kula njenengan kudu ngerti. Apa maneh kunci slamet ana ing akhirat. Lho kuncine urip, kuncine sukses ana ing donya sampai akhirat. Kunci keluar dari permasalahan dunia dan akhirat. Iku ono kitabe Taqribul Usul. Apa kuncine? Didhawuhaken wonten mriku. Al iqbalu alallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 kuncine niki. Sing diarani al iqbalu alallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ibarat wong urip iki kudu ngerti lek obah urip kula panjenengan sugih melarat, pangkat gak pangkat, enak gak enak, iki ana sing gawe. Dadah. podo karu ono wayang, maene wayang, ono menang, ono kalah, ono sing dadi pimpinan, yo ono sing dadi punokawan, buru, karyawan, ono sing menang dadi rojo, ono sing sakti, utawa gak sakti, kok coro wayang, kabeh ono tangani galangi. Gak ono galang wayang, gak iso main. Gadut koco tanpa dalang, gak iso ngawang. Kulon jenengan tanpa Allah sebagai dalangi menungso, gak iso gerak, gak iso sugih, ora iso pinter, ora iso apa-apa. Oleh karena itu ngerti karo Allah sing menciptakan kita, kok coro wayang ngerti karo dalangi, iki ngetrapno al-iqbalu Allah. Iku kunci ini. Menghadap ono ngersane Gusti Allah. Lha kan jenengan oba urip iki wis urip dhewe, obah dhewe apa ono sing ngobahno. Rikala biyen lahir saiki wis gedhe umure akeh dadi sugih, duwe kendaraan, duwe pabrik, duwe omah utawa sebalike urip sakmono-sakmono diuji kaenak, iku sing gawe sapa? Gusti Allah. Lu ngetrapno iku dengan dasar al-iqbalu Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Lu kudu menghadap kepada Allah. Siji kudu madhep ngerti karo Gusti Allah. Lan panjenengan urip donya sak isine diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad. Iku kudu ngerti. Mulane menghadap. Iki kunci sing nomor siji. Lah kunci sing nomor loro. Rikala kula jenengan menghadap ana ngersani Gusti Allah, ngerti lek obah urip kula panjang sing gawe Gusti Allah. Rikala enak ya sing gawe Gusti Allah, rikala gak enak iki ujiane teko Gusti Allah. Kabeh kula panjang pasrah ngetrapno la haula wala quwata illa billah. Rikala kula panjang madhep ana ngersanipun Gusti Allah lan maca selawat madhep utawi ngersani Rasulullah. Bisyiddati dhulli wal inkisari wal iftikor. Ini kunci loro. Selain jenengan iku madhep ngerti, aku madhep nang Allah. Salat menghadap Allah, ibadah menghadap Allah, maca selawat menghadap Allah lan istidzar ana ngarsani Rasul. Bisyiddati dhulli nemen-nemeni rumangsa kula panjenengan iku rendah di hadapan Allah. Iki kunci. Rendah rumangsa ino. Bisyiddati dhulli wal inkisari wal ikor. Maksudnya selain nemen-nemeni temen rumangsa ino no ngersani pun Allah. Temen rumangsa kula panjenengan hina rendah di hadapan Allah. Wal inkisari wal iftikor rumangsa akeh dosane rumangsa berlarut-larut di hadapan Allah. Dadi karo maca ku perasaane ati kaya ngono. Lho, bimbingan iki kok ya dibimbingno ndek selawat wahidiyah. Lho, gawane wong lek rendah ana ngersanipun Allah, rumangsa berlarut-larut dosane akeh, otomatis indikasine tengere wong rumangsa ino ana ngersanipun Allah ana loro. Siji sopan karo sepadha-padha, sing nomor loro wong rendah lan rumangsa akeh dosane tondo sing gak iso diilangi yaiku gampang nangis ana ngersani Gusti Allah. Lah hadirin ingkang kawula mulyakaken. Lho ciri khose kekasih-kekasih Gusti Allah iki tondo. Ambiya wal mursalin, para nabi, para utusan lan para wali-waline Gusti Allah iki tondo-tondo atine niku ino ana ngersanipun Allah, tondo utama niku rumangsa rendah banget ana ngersanipun Allah, rumangsa elek. Lho niku tondo-tondone kekasih Allah niku duwe perasaan ngoten niku. Lah kula jenengan dibimbing di selat lagi dia, rumangsa elek, rumangsa dosamu akeh. Lho lek niku wis mlebu nang jerone ati, tandane iku mak gampang nangis niku mesti niku. Selain gampang nangis, wong ku sopan karo wong liya. Ndak merasa apik karena dia itu ya merasa jelek. Hadirin, tandane wali-wali tuh nggih ngoten niku. Wong kula kepanggih Hamid almarhum radhiyallahu tahun 82 awal bulan awal niku. Kula sowan iki kamit mular niku saestu, kula pas dilebetaken teng dalem niku. Nangis saestu ngarep kula niku mular. Ya kamit Pak Sirwan. Iku wali iso nangis dosa. Kula jenengane dudu wali dosane akeh kok malah nangis dikecam niku. Nuwun sewu hadir-hadir. Iku wali agung mau nangis, ono kula semerap langsung kula niki ono ning ngarepe kali beberapa. Nggih delalah kula dituntun kali Hamid. Kula dikengken mlebet teng daleme, kula tingali telungguh. Ya Hamid mular terus ono ngarepe. Lha kula mikir iki wali kok gampang nangis iki. Padahal kok cara wong dosane ya sekedhik lah. Malah nangis kok ngoten ning ngarep kula niku. Lah kula jenengan iki dudu wali nangis ora iso. Malah nek wong nangis dikecam dianggap jelek. Lah ini kan aneh akhir zaman iki kadirullah kadirullah. Sebab bisiddati dzulli wal inkazari wal iftikor niku gawane lek mlebu nang ati menungso tu mati ndlodok jero ati nek ngersanipun Allah. Nangis nek ngersanipun Allah. Wetok dosa-dosane yo tandane wong slamet nggih ngoten niku. Wong kekasih Allah nggih ngoten niku. Mbok siji lek mbek kekasih iblis niku hadir-hadir. Utawa kekasih nafsu nggih siji. Iso titik ngecam kancane niki kula jenengan iki. Nggih alim titik kaya jenengan kula apa mboten kali perasaane wis sundul langit. Iki kekasihne nafsu niku hadir-hadir. Nah kekasihnya Allah itu selalu samar niku. Al-khumul samar. Karena merasa rendah terus. Iki kunci sing kemeluru. Jadi mangersanipun Allah rikala maca selawat merasa di hadapan Rasulullah bisiddati dzilli wal inkisari wal iftikor karo rumangsa rendah banget. Rumangsa lek panjang hina di hadapan no gaono apa-apa dosa-dosane kwetok kabeh ana ing pelupuk matane. Sehingga kula panjang gak berkutik rumangsa sing paling elek sak jagat niki kula Gusti. Kula biyen nglakoni ngene ngakoni ngaten Gusti, berbuat ini berbuat itu dadi kwetok kabeh sambil berlinangan air mata karena ngecapno perasaan bisyiddati dzulli wal inkisar wal iftikar. Kunci sing nomor 2. Sing nomor 3 kaya ngono sampurnakno. Ma'at tabarri anil haulihi wal quwati. Niki sing nomor 3. Lek wis iso rumangsa ino oleh madhep ana ngersani Gusti Allah, lek wis rumangsa ino rikala kula panjenengan maca selawat ana ngersani Rasulullah, rumangsa kakan dosa berlarut-larut, ma'at tabarri anil khaulihi wal kuwati, di jroning ati harus disertai perasaan aku ora bisa apa-apa, aku butuh pertolongane Gusti Allah sehingga aku iso madhep ana ngersani Gusti Allah lan iso merasa hina dina ana ngersanipun Allah. Rikala maca selawat iso nangisi dosa kula, atine kala wau duwe perasaan bersama perasaan aku gak iso apa-apa, iki hidayah Gusti Allah, aku iso ngene iki pertolongane Gusti Allah. Iki kunci hadirin. Ayo digrayai. Jadi kuncine sukses donya akhirat. Kuncine panjenengan oleh duwe Gusti Allah donya ono akhirat. Telu niku. Madhep rumangsa ino berlarut-larut dosa di hadapannya disertai perasaan nek kula jenengan iki gak iso apa-apa. Ini pertolongane Gusti Allah. Aslu kulli khairin. Wong sing duwe telu perasaan kaya ngono, itulah aslu kulli khairin, iku kabeh sumbere kebagusan, sumbere kesuksesan, sumbere kebahagiaan dunawiyin wa ukhrawiyin dunya nganti akhirat. Wis telu niku sampean cekel. Wonten kitab Taqribul Usul. Walaupun masyarakat mengkecam kula jenengan. Walaupun orang lain jelek-jelekan jenengan, terus jalan tujuan panjenengan hanya satu, dumateng ngersani Gusti Allah. Sebab orang berjalan di hadapan Allah pasti akan diuji dengan bermacam-macam ujian. Monggo kita perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau panjang menghadapi ujian apapun, ujian balak, ujian bencana, ujian dikontrasi kancane, wis ono di jeruni kitab, le ono akhir zaman utawa di suatu zaman mengko, mudun suatu peristiwa besar ing zaman, le ono wong nyebut asmani Rasulullah, moco solawat, berusaha ngikuti jejak Kanjeng Nabi, madep ono ngersane pun Allah sambil merasa dosa, berlinangan air mata, dan merasa itu butuh pertolongan Allah. Lamuhu wa nafaru anhu wa azalhu wa hanu. Wonten kitab Majalis Usania sudah diterangkan. Bumi menungso podo ngecam, memandang rendah dan menghina. Itulah yang akan terjadi di suatu zaman nanti. Buhus teko opora. Kitab Majalis Usania halaman 86. Jadi hadirin kulon jenang kok delalah nggih. Bimbingan wonten kitab Takribul Usul fil Aula Takribul Usul kalau kok ndek wah dia kok diajarno lho jenengan. Sambil maca salat mulane kok gampang diparing nangis itu. Hadirin yang saya muliakan. Ya kembali pada pengajian yang lalu. Mulane kalau panjenengan iki lek kepingin iso bebas sing hijab sing biyen kok diaturaken. Wonten kitab niki diaturaken kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi zuhara fi kulli syai'. Lek pian azharu dan lain-lain iki sing nomor 3. Jadi bahasan kaifa yatasawwaru niku kata. Jadi kaifa bagaimana? Apa mungkin Allah itu terhijab kaling-kalingan? Apa mungkin kula panjenengan urip ana donya Allah sing nyiptakno kula panjang kok malah kula panjang lali karo sing gawe. Kok kaling-kalingan? Itu jelas tidak mungkin. Apa mungkin? Itu pertanyaannya. Kaifa? Kaifa bagaimana? Dengan bahasa ini adalah gayanya itu dalam bahasa Arab itu maknanya menguatkan. Kata-kata kaifa ini berarti bagaimana bahasanya itu bahasa menguatkan. Jadi menguatkan. Mosok saya Gusti Allah nganti kaling-kalingan kowe iso lali karo Gusti Allah. Wong Gusti Allah sing gawe kok malah kowe lali. Gusti Allah sing kuwasa kok kowe golek penguasa lain. Penguasa lain itu padahal ciptaan. Kok gak golek penguasa sejati lho kadang-kadang. Bahasa ini adalah kaifa yatasawwaru ini menguatkan sekali. Mosok Gusti Allah kaling-kalingan. Lek kula sampean susah mlayune nak gak nang Gusti Allah sing gawe susah, kok sama mlayu nang rono kok jagakno ngene. Ini maksudnya. Jadi sungguh Allah ini tidak ada yang ngaling-ngalingi. Apa mungkin ada sesuatu yang dapat ngaling-ngalingi Allah? Sehingga kula panjang gak iling karo Gusti Allah. Ono masalah gak melayu nang sing gawe, kok malah wadul karo liyane lho. Sungguh tidak mungkin, mustahil banget. Banget mustahil. Wong Gusti Allah sing nyiptakno kok lonjenan lali karo Gusti Allah. Gusti Allah sing membuat manusia kok manusia lali karo Gusti Allah. Kok melayu nang nafsu lumalan kanane wong nafsu iku dudu apa-apa. Wong Gusti Allah sing gawe bahagia kok melayu teng donya niku. Mustahil itu donya ku ciptaan asal ora ono. Ini karena Allah yang menciptakan zuhara fi kulli syai. Allah sing nyiptakno kabeh. Tidak mungkin. Mulanya orang suhud ini dikatakan bizatihi kama yakuluhu ahlus syuhud abimaha sini sifatihi wa asma'ihi kama yakuluhu ahlul hijab. Maksudnya apa? Wong-wong sing wis atine iku teko ilang hijabe. Loh, kok iso ilang teko hijabe? Karena wis cekel kunci telu wae. Madep nang Allah karo rumangsa ino berlarut-larut lah tandane rumangsa elek iku mesti nangis mesti niku ana rumangsa elek kok malah guyu iku penipu itu hadir-hadir kula niki elek Pak kula niki susah kata dosane tapi gak tahu nangis itu munafik itu gorok itu wong rumangsa elek kok gak gelem nangis itu gorok lek rumangsa apik mesti ngecam wong nangis itu Lelek rumong soelek mesti gak wani ngecam wong liya karena merasa dirinya yang paling jelek. Lha opo aku ngecam ngilokno kancaku wong aku dhewe selek. Jadi orang-orang yang sadar wis entek hijabe, iso nyingkrino hijab, iku disebut ahli syuhud. Syuhud itu ahli memandang. Hadir, menghadirkan diri. Artinya yakin banget. Yakin dengan jelas. Sing diarani dengan jelas itu nampak sifat. Bukan hanya sifatnya saja. Jelas bahwa zat Tuhan. Langsung hati ini sadar pada Allah. Tidak hanya sifatnya atau namanya saja, tidak. Tapi adalah zatnya. Bahwa zatnya Allah ada di segala sesuatu. Di hadapan apa mesti langsung ilang. Oh Gusti Allah sing gawe iki. Iki ciptaannya Allah. Aku begini Allah. Akhirnya hatinya tuh selalu setiap ada permasalahan nyentel nang Allah. Ada rezeki nyentel nang Allah. Ada bahagia langsung kepada Allah. Diuji ke anak langsung Allah. Semakin banyak ujian enak apa gak enak semakin kuat di hadapan Allah. Itu orang suhud. Tapi wong sing durung sadar ana ngersane pun Allah, sing durung ngerti ana ngersane pun Allah. Wong sing disebut ahli hijab, iku sing dikenal ku mung namae to ambek sifate. Kabeh ku ndek makhluk ku ana sifate Allah. Oh ana makhluk sing gawe Allah. Iku mek ngerti sifate Allah yang menciptakan. Oh Allah sing gawe ana tulisan Allah, Allah zikir iku asmane. Tapi zatnya itu ndak masuk ke jiwanya. Tapi ndak ana rasa ning jerone ati. Itu namanya ahli hijab. Lah kula jenengan iki wonten ngersanipun Allah termasuk ahli hijab apa ahli syuhud ini hadirin wal hadirat. Lah lek kula panjenengan iki ahli syuhud ngerti ana ngersanipun Gusti Allah iki didawakan wonten kitab wonten ayat wonten 136 dipendawakan. Wonten kitab Jami'us Shaghir niku dipun dawaken ingkang dipun riwayataken kali Imam Tabrani dari Ibni Abbas. Laisa bimu'minin mustakmilil iman malam ya'udal bala'i nikmah warroho'a musibah. Sedikit tapi sangat dalam. Laisa bimukminin durung disebut wong mukmin sing iso nyempurnakno imane. Laisa bimukminin mustakmilil iman. Maksudnya apa? Durung disebut wong mukmin sing menyempurnakan imane. Jadi iman iku sing sempurna. Apa dawuh iki? Malam ya udal bala nikmah. Lek ono uang mandeng balak ujian loro sakit melarat kelangan. Lek mandeng balak ujian urip koyok nguniku durung diarani uang mukmin sing nyempurna no iman. Lek selagi ni lek diuji karo Gusti Allah, diuji melarat, diuji sakit, diuji banyak yang benci, semuanya itu dipandang nikmat. Lek durung iso ngono berarti kula jenengan wong mukmin biasa. Durung wong mukmin sing mustakmilil iman, dadi itu. Dadi durung wong mukmin sing nyempurnakno imane. Dadi wong mukmin sing nyempurnakno imane iku lek kula jenengan iku dalah ujala boten dianggap musibah, tapi atine oh iki nikmate Allah. Di balik ini Allah sayang pada saya. Di balik ini Allah akan memberikan semua yang ada. Di balik ini Allah akan mengangkat derajat saya. Lek durung iso ngono berarti durung iso nyempurnakno iman. Lah kula jenengan ya apa? Ngersula tok to isine. Lek diuji ngersula. Di balik susah itu dia memandang iki nikmate Allah aku diuji mali iso nangisi dosa lah itu diambil nikmatnya aja. Lek iso kaya ngono, kula jenengan termasuk wong mukmin sing iso nyempurnakno imane. Mustakmilil iman, gitu kan. Sing nomor loro. Warroho amusibah lek mandeng kelonggaran, longgar waktune luang, uripe enak, gak ono ujian belas, sembarang kecukupan iki memandang kelonggaran. Ar-rokho itu dimaksud ar-rokho itu adalah kelonggaran. Lah selagi ini kalau panjang diuji kayak ngono, diuji wena, kelonggaran semua serbada. Niki lek kalau panjang mukmin sing sempurna, iki termasuk musibah. Akhirnya kalau panjang hati-hati. Di balik ketenangan hidupku, di balik nganggurku sing enak iki, di balik kelonggaran sing ono, gak soro usumi kancane nyambatin tulang, nyambut gawe keringet, jatuh di tanah, kelonjenan enak-enak rezeki, longgar terus, niki panjenan sing mukmin sing sejati, sing iso nyempurna no imane ngaten niku ndek jero ati, ya Allah iki musibah iki lek diterusno. Balik ke panjenan alhamdulillah. Semua nikmat. Malah wong sing sempurna imane niku malah mboten ngaten. Iki musibah. Iki longgar-longgar kok gak tak manfaatno. Wong akhire dimanfaatkan tirakat, dimanfaatkan mujahadah, dimanfaatkan yang lebih baik, dimanfaatkan yang lain. Mesti ning ngoten. Jadi hadirin yang saya muliakan, jadi sing wong iman, wong iman sing imane, wong iman nggih berarti wong mukmin sing iman, iku lek kula jenengan diuji kali Gusti Allah yaitu lam ya udal bala'il nikmah. Dadi lek delok balak iku anggapen oh iki nikmat ya Allah. Dadi merasa nikmat. Aku diuji Gusti Allah ngene nikmat. Mulane Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku lek diuji melarat iku aku nikmat, merasa nikmat. Tapi lek diuji sugih aku gak kuat itu Sayyidina Abu Bakar. Lek kula jenengan ya bukan kualik ya. Lek diuji melarat gak enak, gak iso nuruti nafsu. Lek diuji sugih aku seneng kan gitu ya. Malah Sayyidina Abu Bakar mbak. Lek ngadepi kemelaratan aku sik kuat. Karena itu nikmat, saya semakin banyak tobat, saya semakin banyak sujud, saya banyak menangis. Tapi lek diuji sugi, aku ki sibuk ambek donya tok. Nah, ini yang ditakuti orang-orang yang imani sempurna niki hadirin hadirat. Aku lu njenengan kan mboten ya. Lek gak ono digolek-goleki, wis ketemu lali kan Gusti. Allah, tapi lek wong sing sempurna imani, kalau ketemu nikmat balak itu malah nikmat. Tapi lek wis ketemu longgar, nah hati-hati ke musibah. Lek iso nyikapi dunia kaya ngoten, lek lu njenengan akan selamat. Nikolo gak duwe omah itu nikmat. Tapi wis duwe omah, awas itu balak. Lek gak hati-hati itu adalah musibah itu. Lah niku kudu disikapi. Dadi supaya gak musibah, gak musibah, kuncine bujukan tadi. Ya apa? Ya al-iqbalu Allah kalau wau madhep teng Gusti Allah. Bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftikor karo rumangsa elek terus dipun encepno. Ma'at tabarri anil haulihi wal kuwati. Ambil butuh teng Gusti Allah iku carane jinakno dunia. Suatu saat kula jenek dalam badan posisi ini mujadah iso 5 kali, 2 kali. Tabak sampai sibuk ninggalno mujadah. Ini hadirin. Ya, ini karena Allah tidak mungkin kaling-kalingan malah kula jenengan mesti kaya dunya, dunyane dadi aling-aling. Kula pancen lali kali Gusti Allah. Kan aneh itu ya. Biar nek melarat-larat, dungo-dungo, nangis-nangis, sugi lali teng Gusti Allah. Ini bahaya banget itu. Sugi lali. Jadi kalau melarat, nangis. Tapi lek sugi, sombong. Jadi kalau bodoh, gak wani ngecam kancane. Bareng wis ngaji, wah ngecam kancane dan lain-lain. Yes, hati-hati hadirin wa hadirat. Dalam hidup kalau wau kaifa ya, yata suaru. Ayyah jubahu say'un. Gak mungkin Gusti Allah kaling-kalingan. Nah kalau panjang wis enak kok kaling-kalingan. Awas, justru lek semakin enak, anggap itu adalah musibah. Mulan ikut tambah cedek dengan Gusti Allah. Tapi lek diuji gak enak, itu nikmati Allah. Semakin besar Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan, alangkah hinanya diri kita. Kalau jenengan disebut ngamal wahid yang ngetrapno al-iqbal tadi, ini adalah sangat-sangat sulit sekali. Gih, monggo kuto sareng-sareng. Menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sangat-sangat riskan banget. Ya, muka-muka diri tani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita madep dengan Allah mujadah. Monggo, apapun adalah kita berjalan. Belum finish. Gak oleh bangga. Gak oleh cukup. Harus merasa terus-terus. Sampai Israil jemput mateng kulau panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasirih tahwahdina qorribalika ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasirih tahwahdina qorribalika bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasirih tahwahdina qorribalika bainana ya Rabbana. Hadirin yang saya muliakan, ono omah usahakan nangis itu saja Pak Bi, Ibu. Jangan hanya di gedung kula jenengan menangis. Di rumah dilatih lek kula panjang kudu sowan di hadapan Allah. Mengapa mboten suwe, Pak? Mboten suwe, Ibu. Sebentar lagi kula jenengan mati, katene Pak Bira. Iling-ilingo kesalahan kula jenengan, kesalahan keluarga kula jenengan. Terus sampai kapan? Sampai dalam dawuh Rasulullah saking pentingnya bab tangis niku matur, ya ayuhannas, menungso kabeh, nangiso kowe, nangiso, dunya wis kaya ngono, dosa sudah seperti itu, ubeku, nangiso kamu, sebelum kamu menangis di akhirat, ubeku, fa ilam tabeku, lamun kowe ora iso nangisi dosamu, dosamu akeh gak iso kowe tangisno. Kowe khianat gak tau rumangsa elek lan nangis ana ngersanipun Allah. Fatabakau mongko ikhtiaro goleko guru, goleko alat kanggo supaya kowe iso nangisi dosamu, pumpung durung nangis ana akhirat. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, ubeku fa illam tabeku fatabakau. Kata Rasul, menungso kabeh nangiso, nangiso umatku. Lek lamun kowe ora iso nangis, goleko cara iso nangis. Goleko guru sing iso nuntun tangis. Malah kula panjenengan jangan ngecam wong nangis. Mestine kula panjenengan syukur lek ana kancane iso nangis. Syukur lek ana umat Islam iso nangis berenangan air mata. Jangan dikecam kualat nggih kowe kula njenengan sedaya. Lek gak percaya terusno, monggo. Terus noleh ngecam kalau tidak percaya. Buktikan. Sebab Rasul sendiri mengatakan, ya ayuhannas, ubeku, fa'ilam tabeku, fatabakau. Lek boten percaya, ya kecaman wong ahli nangis. Walat mangki kula jenengan. Hati-hati, karena ini adalah derek wonten jejake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula kinten cekap semanten kemawon. Muga-muga diridani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk sederek kula panjenengan. Dulur-dulur kula panjenengan sing boten paham, muga-muga Allah nang maringi paham. Allah memberi petunjuk hidayah sak kata-katae. Amin amin ya rabbal alamin. Kula kinten cekap semanten kemawon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.